بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih mukaddimah tentang hal-hal yang perlu kita ketahui terkait dengan al-jannah wan-nar, bahwa penilaian akan amal seseorang itu ditentukan oleh ditentukan oleh akhir kehidupannya. Apakah dia husnul khatimah ataukah su'ul khatimah? Karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa innamal a'malu bi khawatimiha, dan sesungguhnya amalan-amalan itu dinilai tergantung dengan akhir kehidupannya. Apakah dia meninggal sebagai seorang yang beriman atau sebaliknya? Yang dinilai adalah khawatimiha, akhir kehidupannya. Kadangkala seseorang mengamalkan amalan-amalan penduduk jannah, terlihat oleh manusia seakan-akan dia adalah calon penghuni surga, tetapi akhir kehidupannya dia beramal dengan amalan penduduk an-nar, maka dia masuk ke dalam an-nar waliyadhu billah. Dan sebaliknya, ada orang-orang yang terus beramal dengan amalan-amalan penduduk an-nar, dia sebagai orang yang banyak bermaksiat kepada Allah, dia sebagai orang-orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah, terus-menerus kehidupan dia penuh dengan amalan-amalan penduduk an-nar, tapi ketika akhir kehidupan dia, dia diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala beramal dengan amalan ahlul jannah, bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, maka dia kemudian menjadi penghuni al-jannah. Nah, hal ini menunjukkan yang pertama, perasaan takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kalau saat ini kita diberi taufik oleh Allah di atas sunnah, di atas ketaatan kepada Allah, jangan sampai nikmat ini Allah lenyapkan dari kita. Wal'iyadhu billah, kita khawatir kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Sebaliknya, jika ada orang-orang yang terlihat masih terlihat jauh dari sunnah, banyak berbuat kemaksiatan kepada Allah, kita masih bisa berharap selama dia masih hidup, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya, sehingga kemudian Allah menutup akhir kehidupannya menjadi seorang ahlul jannah. Nah, dan dijelaskan oleh para ulama, di antara bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya adalah orang yang berubah dari keadaan baik menjadi buruk, orang yang berubah dari orang jahat menjadi dari orang yang taat menjadi orang yang bermaksiat, itu lebih sedikit dibandingkan dari buruk menjadi baik. Nah, Ini termasuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian jika seseorang ditakdirkan masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga, itu adalah karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lan yudkhilal jannah ahadan amaluhu." Tidak ada seorang pun yang amalannya memasukkan dia ke dalam surga. Para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah? Apakah Anda juga ya Rasulullah?" Nabi menyatakan, "Wala ana." Aku juga tidak. Illa an yataghammadani Allahu minhu birahmah. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa'lamu anna ahabbal amal ila Allah adwamuhu wa in qalla. Ketahuilah, sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling kontinu, yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Nah, jika seorang melakukan amal ibadah, kontinu melakukan qiyamul lail, salat witir, meski dia hanya melakukan sedikit jumlah rakaat, 3 rakaat, atau bahkan mungkin cuma 1 rakaat, tapi dilakukan setiap hari, setiap malam, itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan seseorang yang melakukan qiyamul lail. Suatu kali dia melakukan 13 rakaat, tapi seringkali dia tinggalkan witir itu. Nah, kadang dia melakukan lagi 5 rakaat, dan dalam waktu yang lama dia tinggalkan witir. Nah, ini adalah suatu hal yang kurang baik. Baik. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya. Sekali seseorang masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, maka dia tidak akan keluar dari surga selama-lamanya. Nah, sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Quran, di antaranya surat Al-Kahfi, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan keadaan penghuni surga, makifina fihi abada, mereka tinggal menetap di dalam jannah itu selama-lamanya. Nah, kekal di dalamnya. Karena itu ketika Al-Imam Ahmad rahimahullah ditanya, mata yajidul abdu tu'mar rahah, kapan orang-orang yang seorang hamba itu bisa beristirahat, kapan seorang yang beriman itu bisa beristirahat, kata Al-Imam Ahmad, inda awwali qadamin yada'uha fil jannah, ketika ia telah menapakkan satu kakinya menuju jannah, maka itu sudah akhir perjuangannya, sudah dia bisa beristirahat. Karena kalau seorang sudah masuk ke dalam jannah, tidak akan keluar dari jannah selama-lamanya. Nah, sebaliknya yang masuk ke dalam an-nar, itu ada 2 kelompok. Ada yang kekal di dalamnya, ada yang diazab sementara di an-nar. Kalau yang kekal selama-lamanya adalah orang-orang musyrik dengan kesyirikan akbar, orang kafir dengan kekufuran akbar, orang munafik dengan kemunafikan akbar, yang menyebabkan dia keluar dari keislaman. Mereka yang meninggal dalam keadaan demikian, itu kekal di dalam an-nar. Innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adhabu wa la hum yundarun. Sesungguhnya orang-orang kafir yang meninggal dalam keadaan kafir, mereka itu akan mendapatkan laknat Allah, laknat dari para malaikat, dan laknat dari manusia seluruhnya. mereka kekal di dalamnya. La yukhaffafu anhumul adzabu, tidak diringankan azab untuk mereka sedikit pun. Ini jawaban dari pertanyaan tadi. Apakah orang yang berbuat baik di dunia, orang kafir berbuat baik, apakah nanti akan diringankan di akhirat dengan sebab perbuatan baik itu? Tidak. Dia hanya mendapat balasan di dunia saja atas kebaikan yang dia lakukan. Nah, ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 161 hingga 162. Jadi keyakinan Ahlus Sunnah, orang yang masuk an-nar itu ada dua kelompok. Ada yang kekal di dalamnya, ada yang sementara mengalami adab di an-nar. Nah, dan ada sebuah kisah yang menarik. Ya, itu kalau keyakinan Ahlus Sunnah demikian. Keyakinan Khawarij, mereka meyakini bahwa kalau orang sudah masuk ke dalam an-nar, tidak akan keluar selama-lamanya. Siapapun yang masuk ke dalam neraka, kata orang-orang Khawarij, tidak akan keluar selama-lamanya, kekal di dalamnya. Nah, dan ada sebuah kisah yang sangat indah yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya, bahwa sekelompok orang yang berpemahaman Khawarij, ketika akan berhaji, ingin menyebarkan pemikiran Khawarij ini juga. Ketika mereka tiba di Madinah, mereka berjumpa dengan sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi ada sekelompok orang-orang Khawarij yang berkeyakinan sekali orang masuk ke dalam neraka, siapapun dia pasti kekal di dalam neraka. Di antara orang Khawarij itu ada seorang yang bernama Yazid Al-Faqir. Yazid Al-Faqir. Nah, dia dan beberapa orang akan melakukan ibadah haji sekaligus ingin menyebarkan pemahaman Khawarij. Tetapi ketika mereka berada di Madinah, mereka bertemu dengan sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang sedang menyampaikan kajian ilmu, menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah adalah hadis al-jahannamiyin. Al-jahannamiyin itu adalah orang-orang yang sebelumnya diazab di jahannam kemudian keluar menuju jannah. Nah, mereka, orang-orang Khawarij ini kaget mendengar hadis adanya orang-orang yang disebut dengan jahannamiyin, orang yang sebelumnya masuk jahannam kemudian keluar dari jahannam menuju al-jannah. Mereka terkejut karena selama ini yang ada dalam keyakinan mereka sekali masuk jahannam tidak akan keluar. Tetapi mereka masih menghormati Jabir bin Abdullah sebagai seorang sahabat Nabi. Maka orang-orang ini berkata, ya sahibah Rasulullah, ma hadzal ladzi tuhaddithun, wahai sahabat Rasul, apa yang Anda sampaikan hadis ini? Kenapa Anda menyampaikan hadis ini? Apa benar hadisnya demikian? Padahal Allah berfirman, innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Sesungguhnya yang engkau masukkan ke dalam an-nar, ya Allah, maka telah engkau hinakan. Artinya kalau sudah dihinakan, tidak akan dapat kemuliaan selama-lamanya. Itu menurut keyakinan mereka. Perhatikan, orang Khawarij berdalil dengan Al-Quran. Dan juga firman Allah, kata mereka, berdalil dengan ayat yang lain. Wa kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, mereka dikembalikan lagi ke neraka. Mereka berdalil dengan ayat tentang orang-orang kafir untuk dijadikan hujjah bahwa setiap yang masuk neraka tidak akan keluar dari neraka. Fama hadha alladhi taqulun, apa yang anda sampaikan hadis tadi tentang jahannamiyin, orang yang sudah masuk ke jahannam kemudian keluar. Kemudian sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyatakan, "Ataqra'ul Qur'an?" Apakah engkau benar-benar baca Qur'an? Engkau membaca Qur'an seluruhnya atau hanya separuh-separuh, sebagian-sebagian saja? Kata Yazid Al-Faqir, "Na'am, iya, aku baca Qur'an." Kata sahabat Jabir bin Abdullah, "Fahal sami'ta bi maqami Muhammadin alaihi salam, ya'ni alladhi yab'atsuhu Allahu fihi?" Bukankah engkau mendengar dalam Al-Qur'an kedudukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah bangkitkan beliau? Allah akan tempatkan Nabi Muhammad di kedudukan itu. "Asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Nah, pernah engkau dengar ayat ini? Kata Yazid Al-Faqir yang sebelumnya berpemahaman Khawarij, "Na'am." Kemudian Jabir bin Abdullah menyatakan, "Fa innahu maqamu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mahmud alladhi yukhriju Allahu bihi man yukhrij." Sesungguhnya di antara kedudukan yang tinggi yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan syafaat beliau, dengan sebab syafaat beliau dikeluarkanlah orang-orang yang sebelumnya masuk neraka tapi masih ada keimanan keluar dari neraka menuju al-jannah dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Maka dengan penjelasan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang penuh dengan ilmu ini, sebagian dari orang-orang Khawarij itu mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas keyakinan Khawarij sebelumnya. Nah, ini bagian dari barokah duduk di majelis ilmu. Mereka berencana menyebarkan akidah Khawarij tapi duduk di majelis ilmu seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keyakinan yang salah itu menjadi benar. Nah. Kemudian mereka saling berkata kepada teman-teman lain yang sebelumnya berpemahaman Khawarij, "Aturawna syekh yakdzibu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Apakah kalian mengira syekh ini, sahabat Rasul ini, berani berdusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, tidak mungkin beliau berdusta. "Faraja'na fala wallahi ma kharaja minna ghairu rajulin wahid." Maka kemudian kami semua keluar dari pemikiran Khawarij kecuali satu orang saja dari kami. Jadi dia dan teman-temannya yang sebelumnya berpemahaman Khawarij bertaubat kepada Allah dengan sebab penjelasan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hanya satu orang saja yang tetap dengan keyakinan Khawarij. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Kemudian pembahasan kita berikutnya adalah setiap orang, setiap manusia telah ditulis tempat duduk di Al-Jannah dan tempat duduk di An-Nar. Masing-masing orang dia telah ditulis tempat duduk di Al-Jannah dan tempat duduk di An-Nar. Di dalam hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar." Tidaklah ada di antara kalian, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali telah tertulis tempat duduknya di jannah dan tempat duduknya di an-nar. Satu orang tertulis tempat duduk di jannah dan tempat duduk di an-nar. Dua tempat. Walaupun yang di lauhil mahfud sudah tertulis ujung akhir kehidupan dia kemana? Apakah ke jannah atau ke an-nar? Nah, nantinya ketika dia masuk ke dalam jannah sesuai dengan takdir itu, dia akan ditunjukkan tempat duduknya di an-nar. Ini tempat dudukmu di an-nar seandainya engkau tidak taat kepada Allah. Untuk semakin menambah perasaan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik kepadaku. Kalau tidak karena hidayah dan taufik dari Allah, aku akan masuk ke dalam tempat dudukku di neraka ini. Sebaliknya, tidaklah seseorang masuk ke dalam an-nar kecuali ditunjukkan ini tempat dudukmu di jannah sebenarnya. Kalau seandainya engkau mau taat kepada Allah, itu untuk semakin menambah penyesalan di dalam dirinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, Nabi sallallahu beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulu ahadun al-jannah illa uriya maq'adahu minan nar law asa yazdada syukra. Tidaklah seorang masuk ke dalam jannah kecuali ditunjukkan kepadanya tempat duduk di nerakanya, tempat duduknya di neraka seandainya dia berbuat keburukan, tidak mau taat kepada Allah. Liyazdada syukra, untuk semakin menambah perasaan syukur dia kepada Allah. Wa la yadkhulun nar ahadun illa uriya maq'adahu minal jannah law ahsana liyakuna 'alayhi hasrah. Tidaklah seorang masuk ke dalam an-nar kecuali ditunjukkan kepadanya tempat duduk di jannah seandainya dia berbuat baik, seandainya taat kepada Allah. Liyakuna 'alayhi hasrah, untuk semakin menambah penyesalan yang ada di dalam diri dia. Ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Nah, selesai mukaddimah kita tentang hal-hal yang perlu kita ketahui terkait dengan al-jannah wan-nar. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang ada soalan atau hal-hal yang lain, masukan, dan misalnya tafadhol. Barakallahu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Kitab berikutnya tentang sifat-sifat surga. Seperti apa keindahan-keindahan di dalam surga yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keindahan-keindahan jannah, tetapi pada hakikatnya, hakikat sebenarnya dari keindahan surga itu lebih dari itu. Nah, apa yang digambarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah sekedar untuk mendekatkan makna yang dipahami oleh manusia. Tetapi hakikat sebenarnya seperti apa, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Dan hakikat kenikmatan di jannah itu tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlihat oleh mata, dan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka tidaklah ada jiwa yang mengetahui sesuatu yang disembunyikan untuk mereka berupa hal-hal yang menyejukkan pandangan mata, kenikmatan-kenikmatan di surga sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surat As-Sajdah ayat 17. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah, Allah taala berfirman di dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadis salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku persiapkan, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah ada di dalam hati manusia. Faqra'u in syi'tum, bacalah oleh kalian firman Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diarahkan untuk membaca Al-Qur'an yang menyatakan, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, maka tidak ada suatu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa penyejuk pandangan mata, kenikmatan-kenikmatan di jannah. Nah. Juga ada ucapan dari sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la yushbihu shay'un mimma fil jannah ma fid dunya illa al asma. Apa yang di surga tidaklah menyerupai yang ada di dunia kecuali sekedar nama saja. Namanya serupa, tapi bendanya jauh berbeda. Di dunia ada sungai, di jannah dijanjikan ada sungai. Tapi sungai surga dan sungai al-jannah kesamaannya hanya dalam hal nama. Sama-sama anhar, sungai-sungai, nahrun. Nah, di dunia ada khamr, di jannah ada khamr. Tetapi khamr di dunia jauh berbeda dengan khamr di surga. Yang sama hanyalah sama-sama memiliki nama khamr. Nah, maka kata Ibn Abbas, la yushbihu syai'un mimma fil jannah ma fid dunya illa al asma. Tidaklah yang di surga menyerupai yang ada di dunia kecuali sekedar nama saja. Nah, ini disebutkan di dalam tafsir At-Tabari. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kenikmatan-kenikmatan di jannah demikian besar, sangat indah, yang jika seorang melihat secara langsung, dia tidak akan tidur, tidak akan sempat tidur, tapi berjuang untuk menggapai jannah. Sebaliknya an-nar demikian mengerikan, demikian dahsyat azabnya, membuat seorang takut, yang kalau seandainya orang melihat langsung, dia tidak akan sempat untuk tidur. Dia akan berjuang agar terhindar dari an-nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, "Ma ra'aitu mithlan nar nama haribuha wala mithlal jannah nama talibuha." Aku tidak pernah melihat seperti an-nar yang sampai orang yang lari dari an-nar sempat tertidur, sempat tidur. Dan aku tidak pernah melihat seperti al-jannah yang orang yang ingin mendapatkan jannah masih sempat tidur. Nah, ini disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan keadaan seseorang yang paling berbahagia di dunia, tetapi dia termasuk penduduk an-nar, sebagai orang yang paling mendapat kenikmatan dunia, kekuasaan, kemewahan, harta yang berlimpah. Nah, tapi dia termasuk penduduk An-Nar. Ketika sekali dicelupkan ke dalam An-Nar, satu kali celupan saja, bukan dimasukkan langsung dalam waktu yang lama, tidak, hanya satu celupan saja. Kemudian ketika ditanyakan kepada dia, apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan sebelum ini? Apakah engkau pernah menderita sebelum ini? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan sebelum ini? Ditanya kepada orang yang penghuni An-Nar itu. Dia menyatakan, setelah mendapat satu celupan ke dalam An-Nar, aku tidak pernah melihat kenikmatan sama sekali. Nah, sebaliknya, ketika ada penghuni Jannah yang di dunia dia termasuk orang yang paling menderita, paling sengsara, fakir, penuh dengan, misalkan dia mengalami perasaan sakit, paling sengsara di dunia, tapi dia termasuk penduduk Al-Jannah. Ketika dimasukkan satu kali celupan saja ke dalam Al-Jannah, ditanyakan kepadanya, hal ra'aita bu'san qattu? Apakah engkau pernah melihat penderitaan, merasakan penderitaan sebelumnya? Hal marra bika shiddatun qattu? Apakah engkau pernah mengalami kesempitan, kesusahan? Fayaqulu la wallahi ya rabbi ma marra bi bu'sun qattu wala ra'aitu shiddatan qattu. Tidak, demi Allah wahai Rabbku, tidak pernah aku mengalami penderitaan sama sekali, dan tidak pernah aku merasakan kesengsaraan dan kesempitan sama sekali. Ini disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Satu kali celupan saja di Jannah akan membuat seseorang merasa tidak pernah merasakan penderitaan sama sekali di dunia. Kemudian pembahasan kita yang berikutnya adalah surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan bagi hawa nafsu. Karena memang surga itu adalah balasan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang menundukkan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena perjuangan melawan hawa nafsu itu adalah suatu hal yang sulit. Maka dikatakan bahwa surga itu adalah suatu hal yang mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Ingatlah, sesungguhnya barang dagangan Allah adalah mahal harganya. Ingatlah, sesungguhnya barang dagangan Allah adalah al-jannah. Ini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya. Dan surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan bagi hawa nafsu. Sangat diperlukan perjuangan dan kesabaran. Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Allah utus malaikat Jibril untuk melihat surga. Allah menyatakan, "Undzur ilaiha wa ila ma a'dattu li ahliha." Lihatlah ke dalam surga dan hal-hal yang aku sediakan untuk penduduk surga. Kemudian malaikat Jibril mendatangi surga dan melihat ke arahnya. Kemudian kembali kepada Allah dan menyatakan, "Fawa'izzatik la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha." Demi kemuliaanmu ya Allah, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang surga kecuali akan langsung masuk ke dalam jannah. Fa'amara biha fahuffat bil makarih. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril agar surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Seseorang yang ingin masuk ke dalam jannah harus berjuang menundukkan hawa nafsu. Dikelilingi kemudian surga dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Maka Allah menyatakan kepada malaikat Jibril, irji ilaiha fanzur ila ma a'dattu li ahliha fiha. Kembalilah engkau ke dalam kepada surga, lihat kepadanya. Maka malaikat Jibril pun kembali melihat surga, melihat al-jannah. Ternyata al-jannah sudah dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Orang yang ingin masuk jannah harus dia talabul ilmi. Orang yang ingin masuk jannah dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada konsekuensi-konsekuensi keimanan itu. Orang yang ingin masuk jannah harus bersabar dengan tiga macam kesabaran. Sabar untuk taat kepada Allah, sabar untuk meninggalkan maksiat kepada Allah, sabar di dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu mengelilingi jannah. Kemudian malaikat Jibril berkata setelah melihat hal itu, wa izzatik laqad khiftu an la yadkhulaha ahadun. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku khawatir tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga, karena surga sudah dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai hawa nafsu. Baik. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang perlu ada soalan atau yang lain, tafadhol. Barakallahu fikum. Pertama, sesuai dengan ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala yang ada di Lauhil Mahfudz, setiap orang sudah tertentu apakah dia penduduk jannah atau dia penduduk annar. Tetapi ditetapkan tempat duduk di surga dan tempat duduk di neraka. Yang kalau dia memang ditetapkan sebagai penduduk jannah, nantinya dia akan ditunjukkan ini sebenarnya tempat dudukmu di neraka, seandainya engkau berbuat kebaikan. Hal itu supaya semakin menambah perasaan syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang masuk ke dalam an-nar, dia sudah ditetapkan masuk ke dalam an-nar sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang dia memiliki tempat duduk di surga, tempat duduk di neraka untuk ditunjukkan. Yang ketika dia sebelum masuk ke dalam an-nar ditunjukkan tempat duduknya di jannah itu sekedar untuk menambah perasaan penyesalan di dalam dirinya. Nah, maka kalau sudah ketetapan takdir, nah, sudah tertulis apakah kita termasuk penghuni jannah, nas'alullah al-afiyata wassalam, atau penghuni annah. Masing-masing kita sudah ada tulisannya. Nah, ketika Nabi menyampaikan hadis ini di hadapan para sahabat yang sedang duduk, baru saja memakamkan seorang sahabat. Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu fil jannah wa maq'aduhu fil nar. Tidaklah ada di antara kalian kecuali telah tertulis tempat duduk di jannah dan tempat duduk di neraka. Nah, ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, fa fimal amal? Wahai Rasulullah, kalau begitu untuk apa kita beramal? Maka Nabi SAW menyatakan, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kalian, karena setiap orang akan dimudahkan ke arah takdir penciptaannya. Barang siapa yang ditakdirkan menjadi penduduk an-nar, dia akan dimudahkan melakukan amal-amal penduduk an-nar. Barang siapa yang ditakdirkan menjadi penduduk jannah, dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan-amalan penduduk jannah. Nah, maka ketika seorang merasa senang dengan taat kepada Allah, benci terhadap kemaksiatan kepada Allah, itu bagian dari tanda-tanda dimudahkan dia untuk menjadi penduduk jannah. Sebaliknya kalau dia suka berbuat kemaksiatan, berbuat pelanggaran, benci untuk taat kepada Allah, ini termasuk tanda, dikhawatirkan termasuk tanda dia dimudahkan ke dalam an-nar. Nah, sedangkan orang yang beramal dengan amalan penduduk jannah terus menerus, tetapi ketika antara dia dengan jannah sudah tinggal satu hasta, kemudian dia beramal dengan amalan penduduk an-nar, itu dijelaskan juga di dalam riwayat yang lain, fima yabdu linnas, apa yang dia kerjakan itu yang nampak di hadapan manusia seakan-akan dia penduduk jannah, tetapi dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat, dia puasa, dia berzakat. Nah, yang dilihat oleh orang lain seakan-akan dia calon penghuni surga, tapi karena tidak ikhlas dia, dan ketidakikhlasan itu adalah hal-hal yang menyebabkan su'ul khatimah, maka dia kemudian berakhir dengan su'ul khatimah. Nah, sebaliknya, orang-orang yang terlihat beramal dengan amalan-amalan penduduk an-nar, ada di antara mereka dengan kasih sayang Allah, dengan hidayah dari Allah, mereka masuk ke dalam jannah setelah mendapatkan petunjuk dan taufik dari Allah, hingga kemudian mereka bertaubat menjadi orang-orang yang baik. Nah, jadi intinya, ketika Nabi menyampaikan hadis tadi, sahabat bertanya, untuk apa beramal ya Rasulullah? Kalau sudah tertulis, maka Nabi memberikan bimbingan beliau, beramallah, karena setiap seseorang itu akan dimudahkan kepada arah takdir penciptaannya. Nabi memerintahkan beramallah. Nah, kalau kita tidak beramal, menyelisihi perintah Nabi, jangan salahkan Nabi kalau ternyata kemudian seseorang itu menjadi penduduk an-nar, tidak berusaha untuk mendapatkan kemudahan dari Allah dalam takdir penciptaan dia. Nah, yang tahu apakah seorang itu sebagai penghuni jannah atau tidak hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Kita tidak tahu apa isi catatan kita. Yang kita tahu bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seharusnya kita menyikapi, bagaimana seharusnya kita beriman terhadap takdir tersebut. Nah, ada sebuah batasan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dzukiral qadar fa amsiku, jika disebutkan tentang takdir, tahan, berhentilah, tahan lisan kalian, jangan terlalu berdalam-dalam, jangan terlalu mengkaji kenapa fulan begini, kenapa fulan tidak begini, kenapa dia dapat ini sedangkan ini dapat ini. Ketika disebut tentang takdir, fa'amsiku, tahanlah. Nah, pembahasan tentang takdir sekedar untuk memahami ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan bimbingan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, baik, mungkin ada lagi? Berikutnya kita akan membahas tentang aroma atau bau harum surga. Nah, surga itu memiliki aroma yang sangat harum, sangat menyenangkan, yang bisa tercium dalam perjalanan dalam jarak yang sangat jauh. Nah, dan ada perbuatan-perbuatan kejahatan-kejahatan yang kalau dilakukan seseorang terancam tidak mendapatkan bau harum surga. Nah, kita sebutkan beberapa contoh perbuatan-perbuatan yang terancam tidak mendapatkan aroma surga, bau harum surga. Di antaranya yang pertama adalah membunuh orang kafir yang terjaga darahnya, yang tidak halal dibunuh. Kafir yang tidak memerangi Islam itu tidak boleh dibunuh. Mereka memiliki hak. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati 40 'ama." Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, orang kafir mu'ahad termasuk juga dalam sebagian syarah dijelaskan kafir dhimmi. Nah, orang-orang kafir yang tidak menyerang, tidak memusuhi orang-orang Islam, yang minta perlindungan kepada pemerintah-pemerintah Islam. Nah, barang siapa yang membunuh mu'ahad ini, atau yang ada perjanjian dengan kaum muslimin untuk tidak saling menyakiti, tidak saling membunuh. Barang siapa yang membunuh mu'ahad ini tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga bisa didapatkan, bisa tercium dari jarak 40 tahun. Nah, 40 tahun perjalanan dengan kendaraan pada waktu itu. Suatu jarak yang sangat jauh, perjalanan dengan kuda, dengan unta, ya dengan unta biasanya. Kalau di masa Nabi saja antara Madinah dengan Tabuk, Tabuk itu wilayah sekarang masuk Saudi, dekat dengan Syam, dekat dengan wilayah Yordan, ya, Lebanon dekat sana, ya, tapi masih masuk wilayah Saudi. Dulu ketika perang Tabuk, perjalanan dari Madinah ke Tabuk yang sekitar 500 km atau 600 km dengan unta itu ditempuh sekali perjalanan, perjalanan berangkat dari Madinah ke Tabuk itu 15 hari, 500 kilo. Nah, jadi di Tabuk itu pulangnya 15 hari juga. Dengan Nabi meninggalkan Madinah dalam perang Tabuk itu, total jumlah harinya adalah 50 hari. 30 hari berangkat dan pulang, berangkatnya 15, pulangnya 15, tinggal di Tabuk selama 20 hari. Jadi 15 hari itu mencapai 500 kilo. Bayangkan kalau 40 tahun. 40 tahun perjalanan. Nah, maka terancam. Karena itu perbuatan-perbuatan terorisme, ISIS dan yang lainnya, Al-Qaeda dan yang lainnya yang melakukan pengeboman bunuh diri atau pengeboman yang disengaja untuk melukai warga-warga sipil, yang tidak jarang korbannya juga bukan hanya orang kafir yang bukan kafir harbi, bahkan sebagiannya kaum muslimin juga menjadi korban. Nah, maka ini adalah sebuah dosa besar, perbuatan dosa besar. Tidak termasuk jihad dan bahkan masuk dalam kategori dosa besar. Ancamannya dia tidak mendapatkan aroma surga. Padahal aroma surga bisa tercium dalam jarak 40 tahun. Nah, dijauhkan dia dari jannah. Terancam demikian. Nah, karena itu Ahlu Sunnah ketika membahas dan membantah pemikiran Khawarij, itu bagian dari kasih sayang mereka kepada kaum muslimin. Kasih sayang kepada kaum muslimin agar tidak menjadi korban pemikiran-pemikiran Khawarij itu, yang justru pemikiran Khawarij itu akan menjerumuskan mereka ke dalam an-nar. Nah, kemudian di antara perbuatan yang terancam tidak mencium bau surga ada dua yang lainnya yang disebutkan di makalah ini. Yang pertama, orang yang suka berbuat zalim, suka memukul, suka melukai manusia yang lain. Dia suka menyiksa manusia yang lain. Yang kedua, wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, meliuk-liukkan tubuhnya, membuat fitnah bagi kaum lelaki. Nah, disebutkan di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Sinfani min ahli an-nar lam arahuma." Ada dua golongan penduduk an-nar. Aku belum pernah melihat mereka berdua sebelumnya. Jadi di masa Nabi itu tidak terlihat. Nabi tidak melihat, tidak pernah melihat ada wanita yang berpakaian tapi telanjang di masa Nabi. Tidak pernah Nabi melihat ada wanita yang meliuk-liukkan tubuhnya, ya, menggoyang-goyangkan tubuhnya untuk menimbulkan fitnah bagi penglihatan laki-laki. Tidak pernah ada di masa itu. Nah, Nabi menjelaskan di dalam hadis ini, ada dua golongan penduduk An-Nar yang aku tidak pernah melihat mereka. Yang pertama adalah qaumun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqar yadribuna bihan nas. Kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, yang dengan cambuk itu ia memukul orang-orang. Dia suka pukul orang dengan cambuk tadi. Dia sakiti orang lain. Yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyat mumilat ma'ilat ru'usuhunna ka'aslimatil bukhti al-ma'ilah. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, meliuk-liukkan tubuhnya, rambut mereka seperti punuk unta. Ya, unta ada punuknya, rambut mereka ada semacam tonjolan seperti punuk unta. La yadkhulnal jannah. Mereka tidak akan masuk ke dalam jannah. Wa la yajidna rihaha. Dan mereka tidak akan pernah mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Padahal bau aroma surga, bau harum surga itu sudah bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Perbuatan dosa lain yang terancam tidak mencium bau surga adalah menyemir uban pada rambut atau jenggot dengan warna hitam. Menyemir uban itu sunnah, tapi Nabi melarang menggunakan warna hitam. Dan larangan Nabi ini, kalau dilakukan, dosanya bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Setiap dosa yang di situ ada ancaman neraka, atau ancaman dijauhkan dari surga, itu dosa besar. Seperti menyemir rambut, menyemir uban pada rambut atau jenggot dengan warna hitam. Disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu qaumun yakhdibuna fi akhir az-zaman bis-sawad kahawasilil hamam." Akan ada kaum di akhir zaman yang menyemir rambutnya dengan warna hitam seperti mayoritas dada merpati. Warna hitam. Terancam dengan perbuatan ini, menyemir rambut, menyemir uban dengan warna hitam. La yurihuna, la yarihuna raihatal jannah. Mereka tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Ahmad, dari Ibnu Abbas, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Itu baru sebagian contoh contoh-contoh amal perbuatan yang kalau dikerjakan terancam seseorang terjauhkan dari surga. Itu menunjukkan dosa besar, kemaksiatan yang sangat besar dosanya. Mungkin ada yang perlu disampaikan, ada soalan atau semisalnya. Tafadhol. Nah, kamu dan seorang wanita itu bagaimana diikat? Rambut punuk seperti punuk unta. Nah, wallahu a'lam. Di sebagian hadis juga disebutkan ada yang menyambung rambut, itu juga dosa. Apakah disambung dengan rambut yang lain, rambut palsu, sehingga kemudian seperti punuk unta. Tapi yang semacam dengan itu, yang mirip-mirip dengan itu, yang membuat rambutnya seperti punuk unta, semestinya dijauhi. Nah, baik, mungkin ada lagi? Baik, kita lanjutkan. Masih berbicara tentang aroma surga. Di antara sahabat Nabi ada yang mencium bau surga ketika masih ada di dunia. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang paman dari Anas. Anas bin Malik memiliki paman yang bernama Anas bin An-Nadhr. Nah, Anas bin An-Nadhr ini pernah mengatakan bahwa beliau mencium aroma surga di sekitar Bukit Uhud ketika pertempuran perang Uhud. Kemudian Anas bin An-Nadhr ini maju bertempur, berperang dengan gagah berani hingga terbunuh. Dan ketika dilihat terdapat lebih dari 80 tusukan dan tebasan pedang, panah pada tubuh beliau. Jadi ketika beliau mencium aroma surga, itu seakan-akan pertanda bahwa beliau akan mati syahid. An Anas radhiyallahu anhu anna ammahu ghaba an Badr faqala ghibtu an awwal qitalin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, bahwasanya pamannya Anas bin An-Nadhr tidak ikut di dalam perang Badar. Maka pamannya ini berkata dalam bentuk penyesalan, menyesal kenapa tidak ikut perang Badar. Ghibtu an awwal qitalin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa aku tidak ikut di dalam pertempuran yang pertama kali dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa aku tidak hadir, tidak ikut serta di dalam pertempuran yang pertama kali Nabi ikut di situ? Nah, penyesalan orang yang beriman. La in ashhadani Allahu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarayanna Allahu ma ajid ma ujid. Kalau seandainya aku bisa ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang berikutnya, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat apa yang aku upayakan, apa yang aku perbuat. Nah, jadi dalam perang Badar beliau tidak hadir, tidak ikut. Dan Nabi tidak mencela sahabat yang tidak ikut di dalam perang Badar. Karena perang Badar tidak diwajibkan. Karena Nabi tidak bermaksud perang. Hanya menghadang kafilah dagang orang-orang Makkah yang pulang dari Syam. Tidak bermaksud perang. Maka tidak diwajibkan semuanya berangkat, hanya membawa 300 sekitar 300 sekian orang. Nah. Tidak dengan persenjataan yang lengkap, bukan dalam rangka menghadapi pertempuran. Ketika tidak ikut dalam perang Badar ini, yang ternyata menjadi sebuah pertempuran, Anas bin An-Nadhr memiliki keinginan kuat, kalau seandainya aku ditakdirkan ikut perang lagi bersama Nabi, Allah akan melihat apa yang aku upayakan. Aku akan berjuang. Falaqiya yawma Uhud fahuziman nas. Kemudian Anas bin An-Nadhr bisa mendapati perang Uhud pada saat manusia mengalami kekalahan. Kemudian Anas bin An-Nadhr berkata, Allahumma inni a'tadhiru ilaika mimma sana'a haula, ya'nil muslimin. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta udzur kepadamu terhadap apa yang dilakukan oleh mereka, kaum muslimin. Kekalahan dalam perang Uhud itu disebabkan karena kaum muslimin tidak mematuhi, tidak taat dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan taat kepada Rasul itu kemaksiatan, dan kemaksiatan adalah sebab terbesar kekalahan. Nabi memerintahkan agar pasukan Omanah tetap berada di atas bukit, jangan turun apapun keadaan. Maka pasukan pemanah ini melihat di bawah, pasukan musuh sudah dipukul mundur. Nah, sudah lari, sudah menjauh. Maka sebagian berpikir, Nabi melarang kita berada di tempat ini, kalau masih ada pertempuran ini sudah kita sudah terlihat menang ini. Nah, maka turun mereka. Kemudian pasukan yang berada di atas bukit itu dikuasai oleh Khalid bin Al-Walid yang pada waktu itu masih musyrik. Nah, itu menyebabkan kekalahan kaum muslimin karena posisi yang strategis sebagai pasukan pemanah dikuasai musuh, sehingga kaum muslimin diserang dari atas, juga dari bawah dan dari belakang, dari depan dan dari belakang. Maka Anas bin An-Nadhr menyatakan, ya Allah, aku memohon udzur kepadamu terhadap perbuatan orang-orang muslimin ini. Wa abra'u ilaika mimma ja'a bihil musyrikun, dan aku berlepas diri terhadap perbuatan kaum musyrikin. Fataqaddama bi sayfihi, kemudian dia maju dengan pedangnya. Falaqiya Sa'ad bin Mu'ad, dia bertemu dengan Sa'ad bin Mu'ad. Faqala aina ya Sa'ad, kemana engkau pergi wahai Sa'ad? Inni ajidu rihal jannah duna Uhud, sesungguhnya aku mencium aroma surga di sekitar Uhud. Famadha faqutila, kemudian teruslah berjalan ke depan Anas bin An-Nadhr hingga beliau terbunuh. Fama urifa hatta arafathu ukhtuhu bishamatin aw bibananihi. Nah, maka beliau tubuhnya hancur dengan sekian tebasan, sekian tusukan, tubuhnya terkoyak, hancur. Tidak ada yang bisa mengenali bahwa ini Anas bin An-Nadhr kecuali saudara perempuan beliau. Karena melihat jarinya, bisa melihat, oh ini jari Anas bin An-Nadhr. Tubuhnya yang lain sudah hancur. Wabihi bid'un wa thamanuna min ta'natin wa darbatin wa ramyatin bisahmin. Dan pada tubuh beliau terdapat 80 sekian tusukan, tebasan dan panah musuh. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kemudian kita masuk pada pembahasan orang-orang yang terlebih dahulu masuk ke dalam jannah. Nah, siapakah orang-orang yang terlebih dahulu masuk ke dalam jannah? Manusia yang pertama kali masuk ke dalam jannah secara mutlak, yang pertama kali adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sekian banyak kemuliaan-kemuliaan yang lain. Bahkan penjaga pintu surga tidak akan membukakan pintu jannah hingga datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim di dalam sahihnya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qaal, dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana awwalun nasi yashfa'u fil jannah, aku adalah yang paling pertama yang memberikan syafaat di surga. Artinya, yang dengan syafaat beliau barulah pintu surga dibuka. Jadi syafaat Nabi itu banyak. Syafaatul uzma, ketika orang berdiri lama menunggu keputusan Allah, itu syafaat yang disebut dengan syafaatul uzma. Pemberian syafaat yang kedua adalah beliau datang agar pintu dibuka, pintu jannah dibuka. Ini dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Demikian juga dengan syafaat mengeluarkan orang-orang yang masih ada keimanan di dalam hatinya keluar dari neraka menuju jannah. Ini juga termasuk syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun jangan lupa, dengan akidah Ahlus Sunnah bahwa syafaat itu, siapapun yang memberikan syafaat tidak bisa tercapai syafaat itu tanpa izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apakah Allah meridai orang yang diberi syafaat? Apakah Allah meridai orang yang memberi syafaat? Apakah Allah mengizinkan pemberian syafaat itu? Tanpa ada izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan sampai terjadi pemberian syafaat. Nabi menyatakan, ana awwalun nas yashfa'u fil jannah, aku adalah manusia pertama yang memberikan syafaat sehingga orang bisa masuk ke dalam jannah. Wa ana aktsarul anbiya'i taba'an, dan aku adalah nabi yang pengikutnya paling banyak. Beliau adalah nabi yang pengikutnya paling banyak. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ana aktsarul anbiya'i taba'an yaumal qiyamah, wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah, aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Dan aku adalah yang paling awal mengetuk pintu surga. Diketuk pintu surga oleh nabi sehingga baru dibukakan. Kalau bukan nabi yang mengetuknya, maka tidak akan dibuka pintu jannah. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ati babal jannah yaumal qiyamah, فَأَسْتَفْتِحُ فَيَقُولُ الْخَازِنْ مَنْ أَنْتَ, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, minta dibukakan. Kemudian penjaga surga bertanya, siapa engkau? فَأَقُولُ مُحَمَّدْ, aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فَيَقُولُ, maka penjaga surga berkata, بِكَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ, aku diperintah karenamu, aku diperintah oleh Allah, ya, kalau yang meminta dibukakan adalah engkau, aku akan buka. Aku tidak akan buka pintu jannah untuk siapapun sebelum engkau. Nah, ini disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Nah, baik. Waktu maghrib kurang berapa menit lagi? Setengah jam lagi. Karena apa? Kamar mandinya cuma satu juga ya. Perlu antum persiapan lebih banyak mungkin. Ya. 20 menit lagi. Nah. Nah. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, perlu antum soalan, tafadhol. Jangan lupa memanfaatkan waktu-waktu ini untuk zikir pagi petang, zikir sore. Nah, bagi yang belum, zikir yang manfaatnya sangat banyak sekali untuk keselamatan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. 3 kali. Perlindungan dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. 3 kali. Nah, zikir tasbih yang di situ berfaedah untuk menghapus dosa-dosa kita. Ya, subhanallahi wa bihamdi 100 kali. Meski dosa kita sebesar buih di lautan, ya, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab zikir itu. Baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, 3 kali di waktu sore ini. Nah, ada zikir yang dibaca di waktu sore, ada yang dibaca di waktu malam. Kalau yang dibaca di waktu malam, selepas maghrib, diantaranya Sayyidul Istighfar. Itu bukan dibaca sebelum maghrib, tapi setelah maghrib. Demikian juga zikir atau bacaan, membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Itu setelah masuk waktu malam, sebagai penjagaan dari berbagai hal. Nah, itu dibaca ketika sudah masuk waktu malam. Sedangkan zikir-zikir sore yang lain dibaca sebelum tenggelam matahari, sebelum masuk waktu maghrib. Nah, ada yang perlu disampaikan? Ada soalan? Nah, kenapa? Kapan bisa dimulai zikir sore? Ada perbedaan pendapat para ulama. Sebagian ada yang menyatakan ba'da sholat zuhur. Ba'da sholat zuhur, sebagian pendapat. Nah, sebagian lagi menyatakan ba'da sholat asar. Ba'da sholat asar. Nah, sepertinya wallahu a'lam, pendapat yang lebih kehati-hatian adalah yang dibaca setelah sholat asar. Bermula setelah sholat asar, berakhir sebelum maghrib. Untuk yang sore, yang disebut di dalam hadisnya al-masa atau asyiyah. Nah, itu artinya sebelum maghrib. Sedangkan kalau disebut lail, maka setelah maghrib. Nah, ada lagi yang perlu disampaikan, soalan atau yang lainnya? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan ba'da salat maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.